Mitra bisnis Kwik Kian Gi berpandangan, meningkatnya penyaluran kredit produktif pada tahun ini dari tahun lalu tidak bisa jadi modal bagi pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Bahkan, kenaikan kredit itu berpotensi jadi kontraproduktif jika menjelma menjadi kredit macet yang pasti akan mengganggu ekonomi nasional. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, kemarin Bapak mencontohkan potensi kredit macet yang mayoritas berasal dari kredit konsumtif. Nah, bukankah yang meningkat di tahun ini adalah kredit produktif, Pak? Iya, memang. Makanya kalau mereka mengatakan kredit produktif yang mana? Mereka mengatakan demikian itu tidak pernah nyebut secara konkret. Tidak pernah. Sektornya ini sektornya, gitu. Artinya, pabrik apa, gitu. Siapa sektoris yang narik kredit untuk perluasan perusahaan, siapa? Tidak ada. Kan tidak bisa dibantah bahwa sektor manufaktur semakin terdesak. Semua diimpor. Kan produktifnya produktif apa? Pabrik ini, pabrik baru. Ini diperluas. Oh, bisa nyebut nggak? Nah, nanti kan jatuhnya lagi kelapa sawit. Terus kemudian batu bara. Ya, begitu-begitu lagi. Tapi Pak Kwik, bukankah beberapa perusahaan di sektor otomotif, semen hingga food and beverage tahun ini kelihatan aktif berekspansi membangun pabrik? Iya. Ya oke, itu tapi ada perinciannya apa tidak? Sebab banyak sekali perusahaan yang justru yang solid melakukan perluasan dari internal finance, dari uangnya sendiri, tidak dari kredit. Atau menerbitkan obligasi ya, Pak? Obligasi atau yang lebih enak lagi adalah kalau berhasil IPO. Luar biasa. IPO dengan agio besar itu kan enak sekali. Lantas ke depan Bapak melihat ekonomi kita seperti apa? Saya melihat seperti yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat di kota-kota, terutama di Jakarta, ini kan hebat. Kita kan harus mengakui. Sekitar kita sekarang ini tidak lagi terpusat, tetapi utara ya, ada timur, barat, selatan, semua ada klaster-klaster yang semuanya bermunculan hebat-hebat kan. Terus kemudian kendaraan baru di mana-mana padat semuanya. Ini hal yang sama sekali tidak mengherankan. Kalau ekonomi sebuah bangsa diliberalisasi, apa saja boleh, kita akan menyaksikan hal ini di perkotaan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.